tampang gini kamu masih tak mau. Emang kamu cantik, kau benar-benar cantik. Cantik-cantik sayang, kita cuma temenan. Gila padaku, tapi hatiku sudah terlanjur tertunduk di hadapanmu. Jangan sia-siakan ketampanan yang hakiki ini. Goyang nasi padang, goyang nasi padang, pakai sambal rendang sama. kamu salah. Tuh kan doyan goyang, tuh kan kamu nakal, tuh kan gimana gimana. Janjinya, katanya, cintanya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku ora ngerti sing dadi pikiranmu. bendino melarani atiku. Kurang kepiye anggonku sing resmani, nanging sing tak tompo loro ati. Apa coba salahku nganti ke loro-loro? Apa pancen wis ono sing liyo? Ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing dadi pikiranmu. Awan bengi ra tau sapa omah bali seminggu pisan malah gawa masalah jarene pamite kerja golek rupa jebule baline gawa wedokan liya. Hidup semati nyatane saiki kau ingkari janji. Sabar-sabarmu dilpie kabeh wis tak lakoni. Kowe sepo doae koyo ra duwe ati. Sabarku sabar jare iki ujian. Nanging nanti kapan aku wis ora desa.

jadi imam untukku. Tiang, tiang listrik, cintaku tak akan terusik. Tiang, tiang bambu, sayangku hanyalah untukmu. Cintaku sekuat tiang listrik, tak berubah walau banyak yang mengusik. Walau sudah penyok sana dan sini, aku tetap cinta sampai mati. Tiang, tiang listrik, cintaku tak akan terusik. Tiang, tiang bambu, sayangku hanyalah untukmu. Tiang-tiang listrik, sampaikanlah salamku. Hatiku tak berkutik saat kau bilang I love you. Tiang-tiang listrik, katakanlah padanya, hatiku yang berbisik ingin selalu dipeluknya. Tiang-tiang listrik, katakanlah padanya, jaga hati baik-baik, jangan lirik lainnya. Tiang-tiang listrik, kuatkanlah hatiku, beri cinta terbaik hanya untuk dirimu. Obatnya apa ya kalau patah hati? Resepnya apa ya kalau dikhianati? Kata mama cari cowok yang banyak duit, papa bilang cari cowok yang tanggung jawab, malahan dapatnya yang tampan abis, tapi hatinya iblis. Kata nenek cari pacar yang orangnya lucu, kakek bilang cari cowok yang orangnya soleh, malahan dapatnya yang tajir abis. kamu keterlaluan. Ayang dulu janji